Nah, kita masuk pada bab yang keempat, bab fi'il sulasi mujarad ya. Al-babur rabi', bab yang keempat adalah fa'ila yaf'alu. Bab yang keempat adalah bab fa'ila yaf'alu. Perubahannya adalah fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Maujunya di situ adalah hamida yahmadu hamdan. Nah, jadi hamdan katsiran thayyiban, hamdan itu dari sini ya, hamida yahmadu. Innal hamda, jadi hamda itu dari sini. Hamida yahmadu hamdan, hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun mihmadun. Ini semua terdiri dari fi'il madhi, ya, hamida fi'il madhi, yahmadu fi'il mudhari, hamdan masdar, hamidun isim fa'il, mahmudun isim maf'ul, ihmad fi'il, amr la tahmad fi'il, nahi, mahmadun mahmadun, isim zaman makan, mihmadun isim a, isim alat. Perubahannya demikian. Ada 10. Ya. Hamida maknanya telah memuji, yahmadu sedang atau akan memuji, hamdan pujian, hamidun yang memuji, mahmudun yang dipuji, ihmad pujilah, la tahmad jangan memuji, mahmadun mahmadun waktu atau tempat melakukan pujian, mihmadun alat untuk memuji. Ini adalah bab yang keempat mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Coba kita baca sama-sama. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Hamida hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun mihmadun. Coba antum Hasan. Benar sami'a, na'am. Yang selanjutnya lima. Nah, selanjutnya itu. Nah, selanjutnya. Naam, lazima. Luzuman. Itu ada, sudah ada di situ ya. Lazima. Masdarnya luzuman. Nah. Lazimun. Naam. Malzamun. Naam, malzamun, malzamun, milzamun. Naam. B. Itulah. Kariha. Bentar, sana. Nanti. Naam. Antum, nanti. Hafidah. Mahfadun, naam. Mahfadun. Mihfadun. Naam. Amila. Naam, selesaikan. Jaila. Naam, antum. Kita baca sama-sama untuk memperlancar bacaan dari fa'ila, yafalu, kemudian contoh-contohnya dibaca sekalian. Tafadhalu. Fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Hamidah, midayah, madu, hamdan, hamidun, mahmudun. Ihmad la tahmad, mahmadun, mihmadun. Sami'ah, yasma'u sam'an, sami'un, masmu'un. Isma' la tasma', masma'un, misma'un. Alimah, alaman, alimun, ma'lumun. Ma'lumun. I'lam. Lat i'lam. Gimana ya? Naam, i'lam. La ta'lam. Ma'lamun. Ma'lamun. Mi'lamun. Syahida yashhadu syahadatan. Syahidun. Mashhudun. Ishad. La tashhad. Mashhadun. Mashhadun. Mishadun. Tabi'ayat ba'u taba'an, tabi'un, madbu'un, itba' la tadba', madba'un, mitba'un. Lazima yalzamu luzuman, lazimun, malzumun, ilzam, la talzam, malzamun, milzamun. Kariha yakrohu karhan, karihun, makruhun, ikroh, la takroh, makrohun, mikrohun. Hafidho yahfadhu hifdhan, hafidun, mahfudun, ihfad, la tahfad, mahfadun, mihfadun. Amila ya'malu. Ma'mulun, i'lam. Jaila. Nah, coba bagian yang pertama ini, dari Hamidah sampai Tabi'ah. Yang pertama, yang belakang nanti. Hamidah. Nah. Masya. Nah, belakangnya dari lazima. Hafidha. Gimana? Gak kebak. Ayo, tulangi. Hafidha. Hafidha yahfadhu hifdhan. Ihfad. Susah ya? Ayo, terus. Amila. Amilun. Naam jaila. Naam, di sini latihannya disuruh mentasrif contoh-contoh ya. Itu sudah tasrif ya. Kalau antum ada waktu, antum tulis saja. Kalau ada waktu, ya. Antum tulis perubahan-perubahannya, antum baca. Tapi kalau antum sudah bisa menghafalkan, membaca itu, insya Allah ditulis tidak masalah. Ya. Masuk pada bab yang selanjutnya. Bab fa'ila yaf'ilu. Al-babul khamis, bab yang kelima adalah bab fa'ila yaf'ilu. Perubahan selanjutnya adalah atau seterusnya fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Mauzunya hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun. Ini bab yang kelima. Kasroh dengan kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Catatannya dalam bab ini. Ada yang mutaaddi dan ada pula yang lazim. Ada yang mutaaddi. Mutaaddi fi'il yang butuh kepada objek atau yang langsung mengenai objeknya. Jangan lazim fi'il yang tidak mengenai obyeknya. Isim zaman dan makan bab ini berwazan maf'ilun sebab fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya yaf'ilu maka isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun. Fi'il-fi'il dalam bab ini sangat sedikit sekali sehingga contohnya pun hanya ada tiga di sini ya. Nah, nanti bisa dicari contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh fi'il yang termasuk bab ini adalah hasiba, kemudian na'ima, kemudian tafiha. Nah, coba kita baca sama-sama contoh-contohnya. Hasiba sudah, kita baca dari pertama. Fa'ila yaf'ilu, kemudian contohnya dibaca sekalian. Nah, fa'ila. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun hasiba yahsibu banan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun na'ima na'ima yan'imu na'matan na'imun man'umun in'im la tan'im man'imun man'imun min'amun tafiha yatfihu tafihan. Ayo Ya. Hun. Itfah. Itfih. Nah. Matfihun. Nah, coba dilancarkan. Abu Nafisa. Dari Hasibah. Man. Nah. Nah. In. Naam. Man imun. Naam. Mat. Nah. Matfuhun. Itfi. La tadfi. Matfihun. Nah, harus sering dibaca ya. Sering dibaca, sering ditasrif supaya agak lancar. Nah, selanjutnya. Terus. Selanjutnya. Tafiha yatfihu. Nah, selanjutnya Umar. Mah masibun. Nah. Naima dulu. Naima. Yan imu. Na'matan. Nah. In im. Naam. Tafihan Naam. Hasibah. Naam. Matfihun. Nah, baiklah. Yan imu. Nah, antum. Mah. Nah. Nah, sekarang masuk pada bab yang ke-6. Bab fa'ula yaf'ulu. Bab pada fi'il sulasi mujarad yang ke-6 yang terakhir, yakni fa'ula yaf'ulu. Domah dengan domah. Perubahan selanjutnya adalah fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maujunya, karuma yakrumu karoman, karimun, makrumun, ukrum, la takrum, makromun, makromun, mikromun. Penjelasannya dalam bab ini adalah, fi'il-fi'il dalam bab ini semuanya lazim. Fi'il-fi'il dalam bab ini adalah semuanya fi'il yang lazim. Karuma mulia. Nah, fi'il-fi'il yang lazim. Yang tidak langsung mengenai obyeknya atau tidak membutuhkan obyek. Jadi isim maf'ul dan isim alatnya sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Yakni makrumun atau mikromun sebenarnya tidak ada. Namun untuk memudahkan tetap dibaca dalam pentasrifan supaya mudah, ya. Karuma yakrumu karoman karimun, ya. Kalau kita langsung ukrum, itu kesulitan. Biasanya pakai makrumun, ukrum, la, takrum, makromun, makromun. Tidak ada mikromun ya. Tapi kita baca supaya untuk memudahkan. Mikromun. Isim fa'il dalam bab ini adalah fa'ilun. Ya. Bukan fa'ilun. Tapi fa'ilun. Isim dalam bab ini adalah fa'ilun. Nah, ini adalah bab yang ke-6 dari bab fi'il sulasi mujarot. Dan bab ini merupakan bab yang sangat penting. Ya, untuk kemudian kita coba dihafal-hafalkan bab-bab yang ada pada bab yang 6 ini. Coba kita baca contoh dari apa? Wazan dan mauzunnya yang di atas, fa'ula dan karuma. Kita baca sama-sama. Fa'ula. Karuma. Nah, contoh-contohnya, contoh-contoh fi'il yang termasuk bab ini diantaranya adalah do'ufa, do'fan, nah, aduma, idoman, au adomatan, syarufa, syarofan. Nah, kita gabungkan dengan fi'ilnya do'ufa, yad'ufu, do'fan, aduma, ya'dumu, idoman, syarufa, yashrufu, syarofan. Koruba yakrubu kurban. Ba'uda yab'udu bu'dan. Jamula yajmulu jamalan. Bakhula yabakhulu bukhlan. Kasura yaksuru kasrotan. Nah, ini fi'il-fi'il atau contoh-contoh fi'il yang ada pada bab 6 ini. Untuk contoh yang ini, antum tasrif saja dalam tulisan ya. Dalam tulisan antum catat jadi PR ini. Nah, Daufa sampai Kasuro, antum tasrif seperti yang ada di atas. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat yakni ringkasan dari fi'il istilahi minasulasiil mujarrad. Kula satu tasrifil istilahi minasulasiil mujarrad. Ringkasan perubahan secara istilah dari fi'il sulasi mujarad. Lihat antum sekalian dari bab yang pertama sampai bab yang ke-6. Nah, di situ ada pada bagiannya fa'ala yaf'ilu fa'lan, nah, sampai yang terakhir fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kemudian fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini adalah apa ringkasan dari bab-bab yang telah kita pelajari dari bab-bab fi'il sulasi mujarad. Maka ini sesuatu yang harus kita, ya ini kalau bisa dihafalkan semuanya. Mungkin sudah ada yang hafal ya, yang sudah belajar. Dari apa? Bab 1 sampai bab 6. Nanti besok dihafalkan. Ya. Ya, nanti apa? 2 pekan, minggu yang pekan ketiga kalau bisa sudah hafal semuanya. Untuk ini saja. Nanti untuk contohnya antum anu apa? Tasrif sendiri ya. Contoh-contohnya antum bisa tasrif sendiri dengan ini. Yang jelas bab ini sangat penting sekali. Ya. Bab yang ke-6 ini istilahnya pembuka untuk bab-bab yang lain. Ini sebagai pembuka untuk bab-bab yang lain, yang mana nanti bab ada bab sulasi mazid, di situ nanti akan mengikuti bentuk ini juga. Artinya tidak lepas dari fathah kasroh, fathah domah, fathah fathah, kasroh fathah, kasroh kasroh, domah domah. Ya. Lalu secara ininya, ya, secara istilahnya ringkasnya kita katakan fathah kasroh, namanya fa'ala yaf'ilu. Ya, fathah domah fa'ala yaf'ulu. Fathah fathah fa'ala yaf'alu. Kasroh fathah fa'ila yaf'alu. Kemudian kasroh kasroh fa'ila yaf'ilu. Domah domah fa'ula yaf'ulu. Ya, bagian domah semuanya. Nah, coba kita sekarang baca sama-sama. Dari bab 1 sampai bab 6. Nah, fa'ala. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ala satu kata ya, insya Allah mudah ya, hanya harokatnya nih. Dicoba, nah, coba dicoba Abu Nafisa. Coba sambil ditutup, Abu Nafisa. Antum, belum? Andi, mencoba? Belum. Siapa yang bisa? Antum? Belum ya, Abu Mar? Ya, insya Allah. Ada yang bisa mencoba, Faisal? Belum ya, Abu Fitilah? Mau coba? Hah? Nah. Nah. Fa'ila yaf'alu. Maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Maf'alun. Faula. Fa'ilun. Mif'alun. Nah, hanya satu kata tok ini sebenarnya. Ya, dari satu kata tok ini aja. Kata fa'ala saja. Hanya dirubah-rubah harokatnya ya. Yang 1 sampai 3 fa'ala semuanya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Nah, 4 sampai 6 mulai fa'ala menjadi fa'ila. Kemudian menjadi fa'ila, fa'ila, kemudian fa'ula. Nah, fa'ila, fa'ila, kemudian fa'ula. Yang 1 3 fa'ala semuanya. Yang 4 sampai 6 fa'ila fa'ila fa'ula. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dari fi'il mudhari'nya, nah, dari fi'il mudhari' yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Kemudian yang keempat sampai ke enam, nah, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Seperti itu. Akhirnya satu kata saja di sini, antum perhatikan dan antum coba-coba dihafalkan. Dan nanti ini semuanya sebagai langkah awal untuk kita bisa mentasrif, merubah seluruh kata-kata yang ada pada bab-bab yang selanjutnya. Nah, ada pada bab-bab yang selanjutnya. Catatan penting pada bab 1 sampai 6. Kita lihat catatannya. Halaman 39. Semua bab terdiri dari fi'il muta'addi dan lazim, kecuali bab yang ke-6. Nah, semua bab 1 sampai 5. Itu terdiri dari fi'il muta'addi dan lazim, kecuali bab yang ke-6 itu semuanya fi'il lazim. Isim fa'il dalam bab ke-6 bukan fa'ilun melainkan fa'ilun. Nah, bab yang ke-6. Dan disebut sighah as-sifatul musabbat musabbahatu bismil fa'il. Disebut dengan sifat yang serupa dengan isim fa'il. Sifat musabbahah bismil fa'il, sifat yang serupa dengan isim fa'il. Maknanya sama. Fi'il mudhari yang berwazan yaf'ilu, isim zaman dan makanya adalah maf'ilun. Sedang selainnya adalah maf'alun. Nah, fi'il mudhari yang berwazan yaf'ilu, isim zaman dan makanya adalah maf'ilun. Sedang selainnya adalah maf'alun. Isim maf'ul dan isim alat hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Isim maf'ul dan isim alat hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Sedangkan fi'il lazim tidak memiliki keduanya. Sehingga wajar kalau Anda kesusahan saat mengartikannya. Meskipun demikian tetap ditulis dalam jalan pentasrifan agar tidak kaku. Meskipun isim alat dan isim maf'ul itu yakni hanya ada pada fi'il muta'addi, namun pada fi'il lazimnya pun ditulis supaya dalam yakni penghafalannya atau pentasrifannya tidak kaku. Ini ringkasan dari bab pertama sampai bab ke-6. Antum nanti hafalkan dari bab pertama sampai bab 6 yang pokoknya adalah wajannya ini. Yang pokoknya adalah wajannya, kemudian latihannya itu pada contoh-contoh antum melatih dari bab pertama sampai bab ke-6 ya. Insyaallah nanti supaya lisan itu agak mudah mengucapkannya. Ketika kita mendapati satu kalimat kita, oh ini di irob ditasrif dengan tasrif ini. Ini ditasrif dengan tasrif ini sehingga kita bisa mencocokkan tasrif tersebut. Ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari antum. Insyaallah lebih mudah ya, kita hanya mencocokkan ini aja ya. Lainnya kalau dengan ilmu tasrif ini, apa ilmu nahwu ini agak butuh ya nih. Kalau ini kan cuma kita mencocokkan saja. Tapi tadi kelihatannya, gimana? Cocok-cocokannya yang sulit ya. Kalau sudah cocok insya Allah enggak bakal sulit. Insya Allah. Jadi gimana? Iya. Kita gundul nanti berkaitan dengan bacaannya dengan ini. Ketika nanti penulisannya fa'ilun kemudian di situ enggak ada harokatnya, bisa saja dibaca fa'ala, bisa saja dibaca fa'ilun. Nah, nanti kaitannya dengan kalimat yang selanjutnya. Nah. Jadi pahami? Jadi kaitannya dengan ini ya. Ada kitab-kitab saya itu, makanya ini pokoknya. Ini ilmu nahwu dan ilmu sorob itu ilmu yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kitab gundul terkait dengan ini semuanya, ya. Jadi tidak terlepas dari ini. Tidak terlepas dari ini. Seperti ini kita baca misalnya kitab gundul. Khulasatu tasrifil istilahi minasulasil mujarrodi. Mujarrodi ini dari tadi mana? Di sini belum masuk ya. karena ada tambahan di situ. Mujarrodi, mujarrod itu dia isim maf'ul nantinya, mujarrod. Nah, ada juga mujarrod, jadi nanti bisa isim maf'ul. Kalau mujarrid isim fa'ilnya, mujarrid. Nanti ada mujarrod. Nah, di sini mujarrod di situ ya. Nah, ini kaitannya dengan ini. Khulasoh juga kaitannya dengan ini. Khulasoh. Kita bisa baca khulasoh dari mana? Ya dari sini. Khulasoh yaklisu khulasotan. Khulasoh dari situ. Nah, nanti tasrif juga dari sini juga. Sorofa yusarifu tasrifan. Dari sini. Kan seperti itu. Al-istilahi. Istilaha. Istolaha yastolihu istilahan. Jadi istilahi. Seperti itu. Dari sini juga. Nanti tasrif. Dan ilmu nahwu itu ilmu yang memang digunakan untuk kita membaca kitab-kitab yang gundul, yang tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Seperti ini. Seperti ini kita membaca, dibaca khulasoh. Dibaca apa ini khulasoh ini? Dibaca dhammah atau fathah atau kasroh? Kembalinya ke sini. Kita bisa membaca khulasoh dari fi'il ini, dari tasrif. Ini dibaca khulasoh, enggak khilasoh, tapi baca khulasoh. Dari mana? Dari sini. Sorob. Kalau kita nanti baca khulasotu atau khulasota, itu dari sana. Ilmu nahwu. Nah, ini kok dibaca apa? Khulasotu apa khulasata? Khulasota atau khulasotu. Nah, dari sana. Nah, tasrifi. Dibaca tasrifi apa tasrifu? Ini pelajarannya dari ini. Yang harokat-harokat akhir itu dari situ semua. Ya. Nah itu. Kalau huruf-huruf harokat pertama, tengah, dan lain sebagainya dari sorob. Kalau huruf harokat terakhir itu dari nahu. Nah, huruf harokat terakhir itu dari nahu. Nah, huruf terakhir harokatnya itu dari nahu. Kalau harokat-harokat awal sampai tengahnya. Awal tengah khula sotu itu dari tasrif. Nah, dari tasrif. Kita baca khu itu dari sini. Dari selain tasrif ini. Kita baca khi, ya misalnya khilasoh. Nah, dari sini. Tapi di sini dibaca khulasoh. Kemudian dibaca tasri. Nah, tasri dari sini. Ya. Kita ketahui dari sorof. Jadi memang ada kaitannya. Untuk membaca kitab yang gundul, ya keduanya harus dipelajari. Keduanya harus dipelajari. Nahwu dan sorob saling berkaitan erat. Nahwu untuk mengetahui harokat akhir kalimat, sedangkan sorob untuk mengetahui harokat-harokat yang ada di depan tengah. Seperti itu. Ya, di depan tengah menjadi maf'ulun. Menjadi fa'ilun. Seperti itu kan dari sini. Perubahan-perubahannya dari sini. Wallahualam bisawab. Makanya yang namanya nahwu itu dikatakan an-nahwu abuhu wat-tasrifu ummuhu. Nahwu itu bapaknya, tasrif itu ibunya. Jadi dari bapak ibunya ini kemudian muncul kitab gundul ini ya. Ibu itu maksudnya yang mengeluarkan sekian kalimat atau kata. Ibu itu yang mengandung, yang mengeluarkan keturunan-keturunan yang tadi ya. Keturunannya itu. Bapaknya yang matok kalimat terakhir itu tadi. Ya. Yang huruf terakhir itu dipatok, fathah, kasrah, ini bapaknya. Ya. Maksudnya demikian. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.